suaminya, Ummu Habibah. Ya. Dan dari banyak yang meninggal di tempat jauh, Nabi tahu, tapi Nabi tidak menyerah di tanah baik, kenapa? Sudah di tanah. Tadi dijelaskan tentang hari raya yang bersifat keluarga pribadi. Lalu bagaimana dengan peringatan ulang tahun yang dilakukan seseorang? Ya, itu maksudnya. Ya. Yang secara pribadi itu maksudnya ya, ulang tahun itu. Ya. Maksudnya ulang tahun kan diulang-ulang. Ada makan khusus, ada pertemuan khusus, ada apalagi tiup lilin segala macam. Ya, jelas. Itu bagian dari ibadah. Itu ritual. Padahal tidak pernah dicontohkan dengan Nabi Alaihi Wasallam. Maka jelas itu haram. Apalagi melihat dari kebiasaan, itu kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Kebiasaan orang Mesri, mentasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang ikut-ikutan kebiasaan satu kaum, maka dia termasuk kaum itu. Jelas, tidak syak lagi bahwa ulang tahun itu haram. Kita dilarang mendekati syirik. Di kampung ana ada banyak apa ya? Monyet liar, penghuni bukit. Monyet liar, penghuni bukit yang sering rumah-rumah. Kepercayaan penduduk sana tidak boleh monyet-monyet tersebut. Tidak boleh menyakiti monyet-monyet tersebut. Karena ada yang menyakiti atau menyerang monyet tersebut, jadi sakit. Apakah percayaan ini termasuk syirik? Iya. Meyakini bahwa sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab, itu syirik. Maka Nabi mengatakan, man allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantung-gantungkan sesuatu, ya, yang gantungan ini mengakibatkan sesuatu, maka dia telah berbuat syirik. Ya, karena itu bukan asbab. Adapun itu menjadi asbab, maka boleh. Alhamdulillah dagangan saya laris karena saya dagang di tempat ramai. Di pinggir jalan, jualannya tidak terlalu mahal, tempatnya bersih dan seterusnya. Nah, ini diyakini sebagai asbab. Selain yang terbesar adalah itu qadar Allah, kehendak Allah. Maka ini tidak syirik. Maka ini tidak syirik. Yang syirik apa? Saya alhamdulillah dagangan saya laris. Karena apa? Karena saya mulai berdagang malam Selasa Pahing. Atau Jumat Kliwon. Ayo sih. Karena tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan. Seperti monyet-monyet tadi. Yang menyakiti, sakit. Kecuali yang menyakiti, kemudian dibalas sama monyet yang lain. Ya, benar. Ya, berarti itu tidak sendiri. Itu memang ada. Kalau memang seperti itu, mungkin monyetnya rada pinter gitu ya, karena sudah bergaul, ya, yang nyakitin teman kita yang ini ditandai, lalu dikroyok, ya karena memang gitu nggak sih, gitu ya. Ya kita akhiri. Assalamualaikum. Thank you.